Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa secara virtual dalam program kami pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah, yang sampai pertemuan pagi hari ini kita sudah sampai pada far'un law ittakhadha ina'an min nuhasin, di masalah bejana gitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, baik itu kuota yang kita bayarkan, waktu yang kita luangkan, usaha yang kita upayakan, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Faru qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faru'un, far'un itu cabang masalah. Jadi kalau dalam kitab kitab klasik biasanya itu satu kitab. Jadi satu masalah kitab, di bawah kitab ada fasal, di bawah fasal ada ardul masalah, setelah ardul masalah biasanya ada far'un. Jadi kitab itu induk masalahnya. Kemudian fasal, ya, subbabnya, sub-sub masalah. Kemudian diterangkan masalahnya, kemudian ada faro. Faro itu ini cabang masalah. Jadi penulis Imam Al-Hisni ini melihat ada satu masalah yang berkaitan dengan masalah yang disebutkan oleh pengarang kitab Matan Takrib, akan tetapi belum disebutin gitu. Ini yang masalah berkaitan tapi enggak disebutin. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Hisni far'un, cabang masalah dari masalah yang kita bahas sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menggunakan bejana emas dan perak untuk semua pemakaian. Perhiasan, pemakaian baju, makan dan seterusnya diharamkan untuk memakai bejana emas dan perak. Wal wufurriqu bainal mar'ah. Bedanya perempuan dan laki-laki. Perempuan dibolehkan litazayyuni ay litahalli, sebagai perhiasan, likas dizinatiha lizawji aw sayyidi, dengan tujuan dia berhias untuk suaminya gitu. Dan atau tuannya. Jadi itu masalah yang kemarin kita bahas. Far'un, cabang masalah. Lawit takhada ina'an min nuhasin. Kalau seandainya ada orang yang membuat bejana, membuat wadah, membuat piring, membuat botol, membuat gelas, membuat cangkir, min nuhasin, dari tembaga. Nuhas itu tembaga. Sebahagian mengartikan kuningan. Besi lah begitu. Min nuhasin wa nahwihi, atau sejenis nuhas, sejenis tembaga tapi bukan dari emas dan perak. Jadi kalau ada orang yang bikin nuhas, bikin bejana, min nuhasin dari tembaga, wa nahwihi atau sejenisnya, wa mawahahu bidzahabi wal fiddah, wa mawahah, mawahayu, mawihu, tamwih itu artinya mengecat, atau kalau di sini artinya melapisi. Jadi orang ada yang bikin bejana gitu ya, Kemudian bejana itu dilapisi oleh dia emas, dan itu banyak tuh ya. Sekarang yang dilapisi oleh emas tuh bukan bejana doang. Donat itu yang dimakan ada emasnya, kan gitu. Es krim emas, oke emas. Wah. Jadi ulama dulu mengharamkan bejana minum dari bejana emas. Kalau makan emasnya kagak ada. Makan makan emasnya kagak ada larangan. Tapi kan tetap aja haram untuk semua jenis pemakaian. Jadi media jadi alat makan aja nggak boleh, apalagi jadi makanannya itu sendiri. Ini orang sekarang kagak yang kagak-kagak sih. Emas dimakan gitu. Orang miskin masih pada banyak, dia makan emas gitu. Kalau dia bikin bejana min nuhasin dari tembaga, wa mawahu bidzahab, kemudian tembaganya itu, gelasnya, bejana yang terbuat dari tembaga itu dilapisi bidzahabi wal fuddati, dengan emas dan perak. Jadi dilapisi emas dan perak. In hasara bil ardi ala nari minhu syai'un, kalau kemudian bejana yang dilapisi perak emas itu didekatkan atau dibakar dengan api, in hasara bil ardi ala nari minhu syai'un, kalau kemudian dia dibakar, wa hasala minhu syai'un, kemudian turun hasal, artinya emas yang melapisi bejana tadi karena dibakar emasnya jadi rontok beberapa, haruma ala sahih, maka bejana tersebut haram untuk dipakai, ibtidaan wa istidamatan, baik itu permulaan, permulaan dalam arti ya kita mau melapisi dengan emas, permulaan itu jodoh udah haram tuh. Kalaupun kita dapat bejana yang sudah dilapisi oleh emas, apakah haram atau tidak untuk kita pakai? Kita bakar aja dulu. Kita deketin kepada api. Kalau dideketin kepada api atau dibakar rontok beberapa emasnya, oh berarti itu haram. Karena kalau dia rontok, itu dalilun alal kasroh. Itu bukti bahwa emas yang melapisi bagian tersebut, melapisi bejananya itu termasuk banyak. Kan gitu. Dan sesuatu yang banyak itu tidak diampuni, dalam arti ya tetap keharaman gitu. Jadi ini haramnya ibtidaan wa istidamatan, baik itu permulaan atau istidamatan, atau emang udah lama. Seperti kita masuk ke rumah orang tua, ternyata di rumah orang peninggalan gitu ya, dia punya gelas dari emas gitu. Nah, ini kan kita nggak ngelapisi dari awal, tapi emang udah ada emasnya tuh di bejana itu, di gelas itu dari dulu, dan kita datang kita pakai, ini boleh apa enggak? Nah, in hasala minhu syai'un bil ardi 'ala an-nari harum. Kalau kemudian itu bejana kita deketin ke api, kemudian itu rontok emasnya, itu berarti emasnya banyak. Nah, itu yang diharamkan gitu. Mudah-mudahan paham ya. Ibtidaan, permulaan, wa istidamatan gitu. Sebahagian ulama mengatakan ketika ibtidaan itu udah haram. Jadi mulai ibtidaan itu udah haram. Jadi ketika awal melapis itu udah haram, gak boleh. Yang ini yuktafar fil istidama. Jadi ada kaidah yuktafaru fil istidama tima la yuktafaru fil ibtida. Gitu. Nah itu kapan waktulah, repot tuh kita bahas ntar. Wah, mana lagi tuh? Ada sahih haram, itu haram ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wa in lam yahsul bil ardi ala nari minhu syai'un, kalau dideketin atau dibakar kemudian tidak ada yang rontok dari emas itu sedikit pun gitu. Jadi ada bejana emas yang dilapisi oleh bejana yang dilapisi oleh emas gitu ya. Kita deketin ke api, ternyata emasnya rontok. Oh, itu haram tuh, berarti emasnya emang banyak. Itu rontok tuh karena emang banyak, jadi haram tuh. Nggak boleh tuh dipakai bejana itu. Kemudian yang kedua, kalau emas itu kita deketin, bejana itu kita deketin ke api, kemudian seperti orang bakar, tapi nggak ada yang rontok. Nah, jadi seperti emasnya sudah seperti menyatu dengan tembaganya. Falmurajjahu fi hadzal babi, dan yang diunggulkan fi hadzal babi dalam masalah ini, annahu la yahrum, bahwasanya bejana tersebut, bejana tembaga yang dilapisi oleh emas dan perak tersebut, la yahrum, tidak diharamkan. Wal murajjahu fi babi zakatin nakdaini annahu yahrum. Ah, ini beda nih masalah zakat. Jadi al murajjah fi hadzal bab ay fi ma fi bab isti'malil awani al muwahhati min adh-dhahabi wal fidh-dhahabi wal fiddah, itu haram. Jadi kalau masalahnya apa namanya bejana, itu masalah pemakaian bejana tembaga yang dilapisi emas, yang kalau kita deketin emasnya enggak rontok, deketin ke api emasnya enggak rontok, itu enggak haram. Tidak ada masalah. Tadi ya, yuktafaru fil istidamati ma la yuktafaru fil ibtida. Yang udah ada dimaafkan, tapi yang baru mulai tidak dimaafkan. Gitu. Artinya kalau udah ada ya udah kita pakai. Tinggal kita lihat boleh apa enggaknya, kita deketin ke api. Kalau itu rontok emasnya, berarti emasnya banyak nih. Oh, berarti itu yang diharamkan dipakai. Tapi kalau kita deketin ternyata enggak ada yang rontok, oh berarti emasnya dikit, seperti sudah menyatu dengan tembaga, jadi enggak ada masalah gitu. Itu al-murajjahu fi bab isti'malil awani. Itu yang diunggulkan dalam masalah awani, dalam masalah pemakaian bejana. Wal murajjahu fi babi zakati naqdaini annahu yahrum. Akan tetapi yang diunggulkan dalam bab zakat naqdaini, zakat emas dan perak, naqdaini itu emas dan perak. Naqd itu artinya kontan. Karena dulu emas dan perak dijadikan alat tukar, cash gitu. Annahu yahrum, bahwasanya hal seperti itu haram. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Emas dan perak itu adalah harta yang diwajibkan atasnya zakat gitu. Jadi kalau kita punya emas dengan jumlah nisab yaitu isruna mithqala. Isruna mithqala itu 20 mithqal. 20 mithqal itu kalau kita sudah punya maka wajib bayar zakat emas. 20 mithqal itu kalau kita konversi kira-kira 85 gram. Kalau ada orang punya emas 85 gram, nah, maka dia sudah wajib zakat. Kapan wajib zakatnya? Nanti setelah 1 tahun. Jadi 85 gram itu berada dengan dia selama 1 tahun, tidak berkurang, maka dia wajib zakat. Itu zakat emas. Nah, emas yang seperti apa yang diwajibkan zakat? Kata ulama, yushtarotu, apa namanya, disyaratkan emasnya itu bukanlah perhiasan. Artinya kalau kita punya emas, akan tetapi emas itu dipakai oleh istri kita atau anak perempuan kita gitu, dipakai sebagai perhiasan. Perhiasan itu berarti lufsuhu mutbiqan, dipakainya terus-terusan, itu perhiasan. Maka itu enggak kena hitungan zakat itu. Maka kata ulama, jika pemakaian-pemakaian halal, maka tidak ada wajib zakatnya. Tapi jika pemakaian-pemakaian haram, nah, kena wajib zakatnya. Mudah-mudahan bisa nih, bisa dipahami. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang paham, coba tanya nanti biar diulang. Jadi bab zakat, zakat emas dan perak, itu mewajibkan zakat dari emas yang kita miliki. Emas apa aja, seluruh emas yang kita miliki wajib zakatnya, kecuali emas yang dijadikan perhiasan. Tentu perhiasan emas itu hanya halal bagi perempuan. Karena itu emas-emas yang ada, emas-emas, perhiasan emas yang ada pada perempuan itu tidak dihitung sebagai kewajiban zakat. Katakanlah dia punya simpanan emas 50 gram gitu ya, istrinya dan anak perempuannya, maka itu kalung gelang yang kalau dikumpulin bisa sampai 30 gram. Maka yang 30 gram jadi perhiasan si anak dan istrinya itu gak usah dihitung. Kenapa? Itu jadi perhiasan halal dia, gak ada masalah. Jadi yang dihitung itu 50 gram. Nah, 50 gram yang dia punya itu belum nyampe nisab, maka gak ada kewajiban zakat. Nah, yang jadi wajib tuh kalau perhiasan-perhiasan haram. Apa itu perhiasan haram? Ya perhiasan emas yang dipakai oleh laki-laki, karena laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas. Maka itu dihitung, atau emas yang dipakai untuk sesuatu yang diharamkan, bejana, piring dan sebagainya. Itu kan haram, ya. Itu dihitung. Jadi dia punya simpanan emas cuma 50 gram, tapi di dapurnya banyak piring emas, bejana emas, gelasnya emas, air galon emas, sepalutanya emas, spatula emas. Itu kan pemakaian yang haram. Nah, pemakaian-pemakaian yang haram itu dihitung tuh. Jadi bukan cuman yang disimpan, tapi juga kalung. Kalau dia pakai kalung, nah, karena di laki-laki kan nggak boleh pakai kalung emas gitu. Itu dihitung. Itu maksud bab ini, maksud paragraf ini. Jadi kalau dalam pemakaian awani dhahabi wal fiddah, kalau dalam masalah pemakaian bejana yang dilapisi oleh emas, yang emasnya kalau kita sodorin ke api itu dia nggak rontok, ya nggak dosa, nggak haram itu. Tapi kalau dalam masalah zakat itu termasuk keharaman. Karena termasuk keharaman, maka dikira-kira ada berapa nih emas yang melapisi bejana itu? Katakanlah 5 gram, oh berarti 5 gram itu ditambahin ke emas yang dia punya, itu kewajiban zakatnya. Itu mudah-mudahan paham nih. Ini bab zakat an-naqdaini. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarh al-Muhadzabi, dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab, law mawah as-saifa, kalau ada orang yang melapisi as-saifa pedangnya, ghairahu atau selain emas, min alatil harbi atau alat-alat perang, selain emas atau dari alat-alat perang, tameng, apalagi perisai, baju zirahnya dilapisi dengan emas begitu, ghairiha atau selain, pokoknya alat perang lah, pokoknya apa aja yang dia punya dilapisi, bidzahabin, dengan dilapisi dengan emas, tamwihan, la yahsul minhu bil ardi ala nari syai'un, dengan lapisan yang tidak akan rontok walaupun didekatkan dengan api, walaupun dibakar dengan api. Fatariqani, maka masalah ini ada dua pendapat gitu ya. Tadi ya, istidamatan sama ibtidaan hukumnya beda. Istidamah masih diampuni, tapi ibtidaan ini enggak boleh. Ini lagi ngomongin ibtidaan nih, dia punya kemudian dilapisi, beda sama yang kita punya udah ada dari dulu. Emang dari dulu kita datang atau kita dihadiahi sama orang bejana yang dilapisi oleh emas gitu kan, kita nggak bisa nolak. Nah, itu istidamatan, itu emasnya udah nempel sekian tahun lalu. Nah, ini kita baru mau ngelapisin gitu. Jadi beda hukumnya yang istidamah yang emang udah ada dari dulu gitu. Ini kita punya mos nih. Ah, saking kayaknya mos dilapisi emas gitu. Kita enggak tahu ini, maksudnya emang udah ada begini, dari sono udah begini kita dikasih gitu. Nah, ini namanya istidamah. Bagaimana hukumnya? Deketin ke api. Ada yang rontok apa enggak? Kalau ada yang rontok tuh berarti banyak emasnya, itu yang haram. Tapi kalau kita deketin ke api ternyata nggak rontok emasnya, oh berarti emasnya tuh dikit atau sudah menyatu dengan tembaga yang ada di sini, berarti nggak haram. Itu istidamah. Emang udah dari sononya udah ada emasnya, itu istidamah. Nah, ini yang kata Imam Nawawi, ini ibtidaan nih. Baru mulai kita punya pedang, kita punya bejana, kita punya alat-alat perang, kita punya baju zirah. Sebenarnya apa aja ya, ini contoh yang biasa aja, baju zirah, kemudian kita mau lapisi emas gitu, dengan apa namanya, dengan lapisan yang kira-kira tidak akan rontok kalau di apa namanya didekatkan dengan api. Jadi berarti lapisan dikit gitu. Nah, ini kan ibtida'an fatariqan, maka ada dua pendapat. Afsahahuma, yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut, wabihi qata'al iraqiyuna, dan inilah yang diputuskan, ditetapkan oleh iraqiyun, Iraqi, tarikat Iraqi. Tarikat Iraqi ini salah satu tarikat Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau Iraqi itu ujungnya artinya Al-Ashhar, tokoh ulama terkenalnya Iraqi itu namanya Abu Ishaq Al-Isfurayini. Abu Ishaq Al-Isfurayini. Ujungnya Al-Iraqi itu Imam Nawawi. Imam Nawawi. Nah, ada satu lagi namanya Khurasiyun. Khurasi itu ya salah satu kota di Irak juga. Irak itu Baghdad, Khurasi salah satu Khurasan, salah satu kota yang dekat berdekatan dengan Baghdad. Khurasi itu tokoh terkenalnya bapaknya Imam Al-Juwayni. Namanya siapa lupa namanya. Ujung pentolannya itu Imam Ar-Rafi'i gitu. Jadi Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i itu adalah generasi emas terakhir dari dua tarikat ini. Tarikat Khurasiyyin dan dengan tarikat Iraqiyun. Maka kata ulama Asy-Syafi'i, mattafaqan Nawawi wa Rafi'i fa huwa al-madhhab. Apa yang disepakati oleh dua imam ini, dua syekh, Syekh Nawawi dan juga Syekh Ar-Rafi'i, itulah pendapat mazhab kita. Tapi kalau ada masalah yang diperselisihkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, faqaddiman Nawawiyyu 'ala Rafi'i, maka didahulukan perkataannya Imam Nawawi gitu. Karena dikatakan tarikat Iraqiyyin itu lebih kuat hujahnya, lebih kuat ardul masalahnya dibanding Khurasi. Kalau Khurasi lebih kuat dalam tartib masail gitu. Apa? Tasnif gitu. Ada yang menggabungkan dua itu, Tariqatul Iraqiyyin wa Tariqatul Khurasiyyin, itu digabungin menjadi Tariqatul Jam. Tariqatul Jam itu tokohnya Imam Abdul Ma'ali Al-Juwayni gitu. Balik lagi ke tadi, kalau ada orang yang punya pedang, bejana, baju zirah, kemudian alat perang dilapisi oleh emas yang kiranya kalau didekatkan kepada api itu api emasnya enggak rontok karena emang sedikit, fasahih asahuma, ada dua pendapat, yang paling sahih dari dua pendapat itu wabihi qatu al-iraqiyun, dan inilah pendapat yang ditetapkan diputuskan oleh Iraqi, berarti Imam al-Syarhum wa apa Iraqi ini termasuk al-Ghazali, siapa namanya lagi, Asy-Syirazi, Abu Tayyib At-Tabari, itu di sini di Iraqi. At-tahrim itu haram lil hadis, karena ada hadisnya tadi. Itu makanya kita bedain tadi, al-istidamah yang udah ada dari dulu kita dapat udah berjadah emas, wa ibtidaan, dan yang permulaan belum ada emasnya kita mau lapisi nih. Jadi kalau kita belum, ini barang kita lapisi sama emas, itu hukumnya haram tuh. Wabihi qata, dan itu yang paling sahih kan. Walaupun kadar emasnya dikit, ibtidaan enggak boleh. Tapi kalau istidamatan udah ada, kita dapat udah ada nih, udah ada emasnya, ya kita mau apain lagi, namanya juga dikasih. Atau kita nemu ada bejana, ada emasnya. Ah, itulah yang dibedakan antara bil ardi 'ala an-nari hasala minhu syai. Kalau dideketin ke api rontok apa enggak? Kalau rontok berarti banyak tuh, itu yang haram gitu. Jadi yuktafaru fil istidamah, dimaafkan dalam hal yang udah lama, wala yuktafaru fil ibtida, akan tetapi tidak dimaafkan kalau itu permulaan. Kalau udah lama ya udah terima, tapi kalau baru itu yang jadi haram. Kaidahnya seperti itu. Lil hadis, karena memang disebutkan dalam hadis keharaman memakai bejana emas, ya, bejana yang dilapisi oleh emas dan juga perak. Wa yadkhulu fihi, dan juga masuk dalam keharaman hal ini al khatam, yaitu cincin. Al khatam, apa khatam? Khatam itu cincin. Wad dawati, ayya wad dawatu, ad dawah itu botol tinta. Tahu kan botol tinta? Kita punya tinta, ditaruh di wadah. Wadah. Dulu kan orang dulu nulis tinta tuh kan, ini mata pulpen dicelupin kemudian ditulis kan gitu. Udah habis celupin lagi. Nah, itu botol tintanya namanya ad-dawa. Jadi sebenarnya botol-botol juga, cuman untuk setiap jenis kegunaan namanya beda-beda. Itu dalam bahasa Arab gitu. Nggak, unta aja umur setahun, umur 2 tahun, 3 tahun, kan namanya beda-beda tuh kan gitu. Ada bintu labun, ada apalagi, macam-macam. Wadkhulu fihi, dan masuk dalam kategori haram juga al-khatam, cincin. Kalau kita mau lapis emas haram, ad-dawat itu tempat tinta, wal marmalah, marmalah ini tempat sama botol juga. Cuman kalau marmalah ini botol untuk celak mata gitu. Wa ghairiha, dan juga selain botol-botol yang tadi. Jadi pokoknya semua hal kalau belum ada emasnya kemudian kita mau lapis emas itu yang haram, enggak boleh gitu. Fal yajtanibu dzalika wallahu alam, maka hendaknya ia menghindari itu semua, wallahu alam. Qala fi syarhil muhadzabi, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah al-muhadzab, wa tamwihu saqfil baiti, melapisi saqf al-baiti, saqf itu Ethernet ya, langit-langit, melapisi langit-langit rumah, atap rumah, wajidarihi, dan juga tembok rumah, bizahabi, dengan emas. Wow, melapisi tembok emas, melapisi itu pakai wallpaper mestinya, jadi pakai emas. Melapisi atap rumah dan juga temboknya pakai emas, awil fiddati, atau juga dengan perak, haramun, hukumnya haram, qat'an, sudah ditetapkan, itu ketetapan yang tidak ada perselisihan, itu qad'an, sudah pasti haram. Thumma in hasala minhu syai'un bil ardi 'ala an-nari hurimat istidamatuhu. Thumma, kemudian in hasala, kalau rontok daripada emas tersebut ketika dipanaskan dengan api, ketika didekatkan, dipanaskan atau dibakar dengan api, hurimat istidamatuhu, maka itu juga haram istidamah keberadaannya di bejana tersebut. Tadi kita udah berulang-ulang kita bilang ya, antara istidamah dengan ibtidaan. Ini kita punya mos, nggak ada emasnya, kemudian kita lapisi. Nah, melapisi emas banyak dikit haram, karena itu ibtidaan, permulaan. Tapi kita dapat mos, kita dapat benda yang udah ada emasnya, udah dilapisi emas gitu. Maka untuk tahu itu halal apa haram, kaidahnya kaidah istidamah. Yang istidamah itu bedain antara rontok atau enggak rontok kalau didekatkan atau dipanaskan dengan api. Kalau rontok berarti haram, karena itu berarti kadarnya banyak. Tapi kalau tidak rontok, itu berarti kadarnya dikit, itu yang dimaafkan. Yuktafar, kaidahnya gitu. Yuktafaru fil istidamati ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafkan apa yang sudah ada sebelumnya, tapi tidak dimaafkan kalau itu baru permulaan. Wa illa fala, gitu. Tapi kalau enggak rontok, ya, fala, maka tidak diharamkan. Wa tabi'ahu Ibnu Rif'ati, dan ini pendapat ini diikuti oleh Imam Ibn Rif'ah. Imam Ibn Rif'ah itu salah satu tokoh paling wah di antara ulama Asy-Syafi'i. Jadi beliau punya kitab Kifayatu Tanbih, Syarah Tanbih. Wah, itu jadi rujukan banget itu. Dan selain Syarah Al-Muhadzab, ulama-ulama Syafi'i itu menyarankan kalau bisa beli syarah tanbih Imam Ibnu Rifa'. Karena Imam Ibnu Rifa'ah ini di setiap kitab Syafi'i pendapatnya selalu menjadi rujukan. Imam Ibnu Rifa'ah itu anjab talamiz, beliau itu muridnya Al-Isfirayini, saya lupa gitu. Wa tabi'ahu Ibnu Rifa'ati 'ala al-jazmi, dan itu yang diikuti oleh Imam Ibn Rif'ati 'alal jazmi bidzalika, dengan jazm itu menekankan, menguatkan bahwa itu dia, kita bedain antara istidamah dengan ibtida. Kalau ibtida haram, istidamah bedain antara yang rontok enggak rontok kalau didekatkan dengan api. Bidzalika wallahu a'lam, wallahu a'lam. Qala faslun, fasal ini membahas tentang as-siwaku mustahabbun fi kulli halin, siwak itu mustahab, dianjurkan, fi kulli hal, dalam semua jenis keadaan illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal. Zawal itu zuhur. Zawal itu tergelincir matahari ke arah barat itu waktu zuhur. Lisa'imi, kecuali setelah zawal bagi orang yang berpuasa, maka tidak lagi sunnah hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang sampai pada faslun as-siwak as-siwaku mustahabun. Teman-teman yang dirahmati Allah, berulang-ulang saya katakan, kalau ada teman para asatidz yang mengikuti kajian ini dan merasa ada bacaan, melihat ada bacaan saya yang keliru atau terjemahan saya yang salah, mohon untuk dikoreksi secepat mungkin, baik lewat kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi. Saya amat sangat senang sekali kalau kemudian ada beberapa teman asatidz yang memperhatikan, mengikuti, mengoreksi apa yang saya baca kalau dinilai itu sebagai kekeliruan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.